Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau sebutkan pada hadis ke-349, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, salatul lail mathna, fa idza khashiya ahadukum as-subh shalla raq'ah wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat malam itu dua rakaat. Sampai kalau kalian khawatir subuh masuk waktu, maka sholatlah satu rakaat sebagai penutup witir dari apa yang telah dia kerjakan dari sholat malamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walil khamsah wasahahahu Ibnu Hibban, di riwayat imam yang lima Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan Ibnu Hibban dengan lafaz salatul lail wan nahar mathna, salat malam maupun pagi hari dua rakaat. Wa qala an-Nasa'i hadza khata', kata Nasa'i ini kesalahan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallam, afdalus shalah ba'dal fariidah salatul lail, akhrajahu Muslim. Afdalnya salat setelah yang fardu, yakni selain lima waktu, salat sunnah yang paling afdal adalah salat malam. Hadis Muslim. Tiga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salatul lail, salat malam, atau biasa orang sebut salat tahajud. Karena Allah menganjurkan itu di dalam Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam Al-Isra. Dan di malam hari tahajudlah, salat tahajud sebagai salat tambahan nafilah sunnah bagimu. Maka ini penjelasan tentang hukumnya, jumlah rokaatnya, dan bagaimana pelaksanaannya. Adapun tentang hukumnya, maka dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan sunnahnya. sebagaimana hadis Ibnu Umar, atau maaf, sebagaimana hadis Abu Hurairah, dia merupakan sholat paling afdol setelah yang wajib. Para ulama menjelaskan terkait makna ini bahwa sholat malam lebih afdol dari sholat pagi. Ini sholat sunnah yang dilakukan di malam hari ini lebih afdol daripada sholat sunnah yang dilakukan di pagi atau siang hari, atau lebih detailnya mereka sebutkan sholat sunnah mutlak yang di malam hari lebih afdol daripada sholat sunnah mutlak yang di siang hari. Mutlak artinya sholat sunnah yang dia lakukan, sholat sunnah taqarrub kepada Allah, tapi di siang hari sebelum matahari terbenam. Maka yang di malam hari yang mutlak begitu lebih afdol daripada yang siang. Namun yang muqayyad telah lalu, muqayyad artinya yang terikat, yang dimaksud sholat yang terikat dengan rawatib, dengan faraid, dengan sholat wajib yang dilakukan sebelum atau setelah sholat wajib. Ini rawatib, qobliyah, ba'diyah. Walaupun itu dilakukan di pagi hari, subuh, zuhur, nah, maka itu lebih afdol dibanding dengan yang mutlak walaupun itu di malam hari. Sholat rawatib atau muqayyad walaupun itu di pagi hari lebih afdol dari sholat mutlak yang di malam hari. Maka jika ditanya mana yang lebih afdol, sholat sunnah mutlak di malam hari dengan rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, maka jawabannya yang qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur lebih afdol, karena itu rawatib. Bagaimana dengan hadis ini, afdolus shalah? Rasul katakan sholat paling afdol setelah yang fardu-fardu adalah sholat malam. Jawabannya yang dimaksud sholat mutlak. Ini perbandingannya. Afdol itu kan perbandingan. Oh, ini lebih afdol. Lebih afdol dari yang mana? Lebih afdol dari yang mutlak, sama-sama mutlak. Sholat sunnah mutlak di pagi hari dengan sholat sunnah mutlak di malam hari. Maka yang mutlak di malam hari lebih afdol. Tapi kalau yang dibandingkan mutlak di malam hari dengan muqayyad rawatib di pagi hari, maka rawatib yang lebih afdal. Wa kullun alal khair, tentunya masing-masingnya amalan mulia. Telah lalu muqayyad Rasul sebutkan bahwa itu dibangunkan atau dijanjikan akan Allah bangunkan baginya istana di surga. Nah, kembali kepada hadis, Rasul katakan lebih afdol setelah sholat-sholat wajib. Hal itu karena di malam hari orang lebih jauh dari riya, karena enggak ada yang ngelihat dia. Dia di rumahnya. Enggak ada satupun yang tahu kalau dia bangun kemudian sholat. Maka lebih membuat orang itu ikhlas dalam pengamalannya. Hanya Allah yang tahu apa yang dia lakukan. Dalam Muzammil Allah sebutkan inna nasyiatal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila. Salat malam itu lebih kokoh dan lebih lurus ucapannya yang dikehendaki, bahwa orang lebih khusyuk, lebih ikhlas dalam pelaksanaannya, karena akan menyatu antara kalbunya, lisannya dengan tubuhnya, enggak terganggu oleh yang lain-lainnya. Beda kalau itu di pagi hari, orang mungkin masih sibuk bekerja ini itu, masih mikir ke sana kemari, dagangan, kerjaannya, walhasil. Tapi malam, apalagi dalam keadaan seperti itu, sunyi, semua pada tidur, maka konsentrasinya penuh, menyatu khusyuknya dari kalbunya, juga lisannya, bacaannya, juga anggota tubuhnya. Makanya dikatakan lebih afdal daripada sholat siang atau pagi. Selain itu, sholat malam pula dikatakan lebih afdal karena lebih terlihat di situ orang itu betul-betul mengharap fadilah, mengharap pahala di sisi Allah. Bagaimana tidak dikala keumuman orang tidur dan dia sendiri juga tidur, ngantuk, tapi dia lawan, dia tinggalkan tempat tidurnya, dia bangun sholat. Kalau bukan karena mengharap fadilah, kalau bukan karena pahala, tidak akan mungkin seorang mau mengamalkan yang semacam itu. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan yang semacam ini, Allah puji mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Jauh tubuh mereka dari tempat tidurnya. Ini bangun, karena bangun tentu jauh tubuh itu dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah. Nah, maka jelas menunjukkan semangat orang dalam ibadah dan kedekatannya kepada Allah, betapa ia ingin dekat kepada Rabb-nya. Di ayat Az-Zumar juga Allah sebutkan amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama orang yang bangun di malam harinya, sholat, khusyuk, dia sujud, dia berdiri dalam sholatnya, dia takut dari akhiratnya nanti, bagaimana nasibnya, tapi dia juga berharap rahmat dari Rabbnya. Ini sholat malam. Artinya apakah sama yang seperti itu dengan yang malas dan lebih mengutamakan tidurnya atau istirahatnya? Tentu jauh berbeda. Yang ini berharap sekali, yang untuk mendapat janji Allah, mendapat ampunan dan rahmatnya, doanya dikabulkan, sangat sangat nyata bagaimana dia ingin diridhai Allah dengan amal ibadahnya. Tadi dalam keadaan gak ada orang lain tahu. Kalau bukan karena dorongan ikhlas dan khusyuk, gak akan ada yang bisa melakukan. Makanya dalam hadis Rasulullah katakan tentang amalan yang paling afdol, beliau katakan wasallu billail wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari dalam keadaan orang pada tidur. Ini yang lain dalam keadaan tidur, kamu bangun melakukan qiyamul lail. Fa nas'alullah at-taufiq. Di waktu malam pula menjadi lebih afdal, karena di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di Bukhari Muslim bahwa Allah turun ke langit dunia, tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah katakan seperti ke malam terakhir, man yas'aluni fa'u'tiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang meminta kepadaku di waktu ini, pasti akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang istighfar, minta ampunan kepadaku di waktu ini, pasti akan aku ampuni. Hatta yatlu'al fajr. Itu sampai fajar terbit, sampai datangnya waktu fajar. Dan itu setiap malam. Tentunya itu kekuasaan Allah dan kemuliaannya, bahwa Allah benar-benar turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang berdoa, memohon dan meminta kepada Allah di hari-hari tersebut. Dan para ulama sebutkan itu termasuk dari takdir yaumi, dari bentuk takdir harian. Kita tahu dari nusus, dari dalil-dalil yang ada, kita mengimani takdir. Sebagaimana hadis Jibril, wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Termasuk iman, engkau imani takdir yang telah ditetapkan Allah, yang baik maupun yang jelek, yang manis maupun yang pahit. takdir ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, takdir am, takdir secara umum, yaitu yang telah dicatat di dalam Lauhul Mahfudz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan isinya. Yang pertama Rasulullah katakan, Allah ciptakan pena, kemudian Allah perintah padanya, catat. Pena bertanya, apa yang aku catat ya Allah? Catat olehmu seluruh segala yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah kelak. Maka dicatat semuanya dalam Lauhul Mahfudz. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput sedikit pun darinya. Ini takdir secara umum, semuanya ada di sana. Yang kedua, tidak bertentangan dengan itu, tetapi termasuk di dalam Lauhul Mahfudz, takdir yang Allah tentukan pada setiap kali nyawa itu hendak ditiupkan kepada janin di perut ibunya. Allah perintah kepada malaikatnya, tentukan bagi ruh ini janin ini nanti, ajalnya, ini kapan dia akan mati, usia berapa, di mana matinya, seperti apa matinya. Nah, rizkinya juga seperti apa dia, sa'id am syaqi, apakah dia orang yang bahagia ataukah dia orang yang celaka, wal iyadzu billah. Memang dicatat semuanya, baru kemudian nyawa itu ditiupkan pada janin tersebut. Dan itu juga ada di Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, yang ulama sebutkan takdir tahunan, sanawi. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, di 10 terakhir Ramadan. Allah sebutkan tentang Lailatul Qadar ini, fiha yufraku kullu amrin hakim. Padanya di Lailatul Qadar ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Ini takdir-takdir Allah setiap tahunnya sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Dan itu juga tidak bertentangan dengan yang di Lauhul Mahfudz, hanya saja diulang pada setiap tahunnya oleh Allah. Makanya disunahkan untuk banyak-banyak doa di malam-malam tersebut, doa kebaikan dunia akhirat, ampunan ini itu, kebaikan untuk ditakdirkan baik oleh Allah setahun ke depan ini, dilindungi dari takdir yang jelek yang telah ia takdirkan untuk kita, wahakadha. Dan itu di malam-malam ganjil Lailatul Qadar, di 10 terakhir Ramadan. Hanya saja sebagian ulama memahami bahwa dia ganjilnya dihitung dari mana? Kalau dihitungnya dari depan, dari awal Ramadan, maka ya hitungannya dari awal, artinya malam 21, karena dihitungnya dari 1, 2, 3, 4, maka dimulai dari malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Wahakadha. Sebagian yang lain dan riwayat dari Ibnu Abbas atau Ibnu Umar mengatakan semuanya, hatta yang genap masuk karena hitungannya dari sisa bulan yang ada. Maka malam 22 itu malam pertama, di 10 terakhir. Hitungannya dari belakang atau dari bulan, sisa bulan yang ada. Makanya dari situ para ulama katakan tidak ada yang disia-siakan. Agar orang tidak misalnya lebih semangat ibadah, lebih semangat doa, kalau hanya malam 21, 23, 25 seperti biasa yang kita lihat. Kalau malam-malam ganjil penuh masjid, lebih semangat. Malam-malam genap, longgar. Orang agak malas untuk ke masjid. Lebih semangatnya kalau ganjil. Keliru. Bisa jadi wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang maha tahu. Di malam genap dalam hitungan dari awal bulan. Kita gak tahu mana ganjil yang mana yang dimaksud. Rasulullah hanya katakan cari itu malam Lailatul Qadar di 10 terakhir. Dan dia di malam ganjil. Ini tadi yang salaf, para ulama salaf sebutkan ganjil dari hitungan mana. Bisa jadi malam 22 kalau dari hitungan awal, 24, 26, 28, atau malam 30 kalau genap bulannya. Bisa jadi itu kalau hitungannya dari sisa bulan yang ada. Wallahu ta'ala alam. Al-Muhim itu takdir tahunan. Yang keempat, takdir yang disebutkan harian. Ini setiap hari Allah menentukan takdir bagi setiap hambanya. Fulan begini, fulan begitu. Tiap hari dari semenjak fajar keluar subuh sampai terbenamnya matahari. Karena itu yang namanya hari. Segala macam sudah yang Allah takdirkan. Makanya diperintahkan pula untuk banyak-banyak doa di setiap hari agar dilindungi dari takdir yang jelek, diberi takdir yang baik, kebaikan dunia akhirat untuk dirimu, keluargamu, anak istrimu, dan segalanya. Berdasarkan apa yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam urusan. Dalam urusan, di riwayat Ibnu Majah, Rasulullah tafsirkan, wa min sya'nihi, termasuk dari urusan Allah, menghidupkan, mematikan, memuliakan seseorang, menghinakan yang lain, mengangkat ini, menjatuhkan itu, rizki ini, semua itu urusan Allah. Dan itu tiap hari. Kullu yawm huwa fi sya'n. Setiap hari itu urusan Allah. Mengurusi hambanya. Yang ini diampuni, yang ini begini, yang ini begitu. Makanya pula diperintahkan untuk banyak doa pada setiap harinya. Nah, al-muhim semua itu tidak lepas dari yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfud. Itu keutamaan atau beberapa keutamaan dari sholat malam yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini. Di hadis lafadz yang kedua, sholatul laili matna matna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Artinya sunnahnya dalam pelaksanaannya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kecuali witir. Dalam witir dia gabungkan kalau dia tiga rakaat dengan satu salam. Itu pun kalau melihat keumuman hadis dua rakaat, dua rakaat, maka lebih afdol, lebih sunnah dia pecah witirnya. Karena keumuman hadis ini dua rakaat, dua rakaat, maka witir pun dia lakukan dua rakaat, kemudian salam, kemudian satu rakaat, kemudian salam. Kecuali kalau witirnya lebih dari tiga, yang dia mau melakukan witir lima rakaat, maka boleh langsung dia gabungkan lima rakaat dengan satu salam, satu tasyahud atau satu tahiyat. Begitu pula kalau dia witir tujuh rakaat, ya dengan satu salam di akhir, satu tasyahud. Begitu pula kalau witirnya sembilan rakaat, semuanya boleh dia lakukan dengan satu tasyahud, satu salam. Hadis menjelaskan kepada kita apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW kalau sholat malam itu beliau sholat empat rakaat. Jangan kamu tanya tentang indahnya dan panjangnya. Kemudian kembali beliau sholat empat rakaat. Jangan kamu tanya tentang panjangnya dan indahnya. Kemudian witir tiga rakaat. Hadis Aisyah ini menunjukkan yang dimaukan bahwa Rasul sholat empat rakaat dengan satu salam. Tetapi ini sifatnya mutlak. Empat rakaat ini kan gak jelas. Aisyah tidak mengatakan empat rakaat satu salam. Yang Aisyah katakan beliau sholat empat rakaat, kemudian sholat empat rakaat. Beliau gak jelas-jelas katakan sholat empat rakaat dengan satu salam. Maka dibawa dan dilarikan kepada hadis ini bahwa sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Maka yang dimaukan empat rakaat itu dengan dua salam, dengan dua tasyahud dan dua salam. Ini tentang pelaksanaannya. Adapun tentang jumlah, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah di Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu yang beliau amalkan, itu yang beliau contohkan. Tetapi dari keumuman yang Rasul sebutkan dari hadis Ibnu Umar di atas, baik itu yang di Bukhari Muslim maupun di riwayat Ibnu Hibban dan Imam yang lima, sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Sampai berapa? Tidak ada batasan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ fuqaha dan para ulama salaf menyebutkan ini menunjukkan bolehnya orang itu sholat sesuai dengan semangatnya. Jumlahnya maksudnya, berapa dia sholat, berapa rakaat. Kadang orang lagi semangat untuk memperbanyak rakaatnya, memperbanyak sholatnya, maka boleh dia lakukan di dalam sholat malam tersebut. Dan yang semacam ini, pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Ini beliau lebih cenderung bahwa sholat malam itu jumlahnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Artinya gak dikatakan hanya 11, tidak boleh melebihi 11 rakaat. Tidaklah dikatakan demikian. Karena Rasulullah katakan umum, matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat. Makanya kemudian para ulama sebutkan misalnya dia punya waktu 2 atau 3 jam misalnya. Dia bangun malam, baik itu di Ramadan atau di luar Ramadan. Taruhlah dia bangun jam 12 malam atau jam 12:30, jam 1. Dia sholat 8 rakaat misalnya, sudah 8 rakaat, dia lihat jam masih jam 2. Subuh 16:30 mungkin ya. Kalau Ramadan misalnya, masih panjang. Kalau dia tutup 3 rakaat selesai sudah 1/4 jam paling. Bil kathir 1/2 jam misalnya. Sementara dia masih ingin banyak ibadah, banyak doa kepada Allah, maka dia tambah. Dan itu tidak masalah baginya dia sampai sholat 22 rakaat atau 23 rakaat. Tidak ada yang mengingkarinya. Makanya tidak benar kalau dikatakan yang melebihi 11 itu menyalahi sunnah. Tidak benar kalau dikatakan itu menyalahi sunnah. Ada sunnahnya, dan bahkan para ulama bahkan dinisbatkan itu kepada banyak dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun Rasulullah sendiri sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Itu pun seperti Aisyah katakan, jangan tanya indahnya sholat beliau, khusyuknya dan panjangnya sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama pula menjelaskan dengan itu, kalau memang kamu pilih 11 rakaat, ya hendaknya dengan kekhusyuan, dengan ketenangan, panjangnya bacaan, panjangnya ruku, panjangnya sujud sebanding. Kalau ingin lebih ringan dari itu, rokaatnya yang ditambah sampai menjadi 23 rokaat. Tapi rukuk dan sujudnya juga diringankan, tidak sepanjang yang 8. Jangan kemudian sholat 11 rokaat dalam keadaan itu cepat-cepatan, bergegas-gegas. Bahkan sebagian orang na'udzubillah super kilat eksekutif dalam pelaksanaannya. Bukan itu yang dikehendaki. Tapi masing-masing dengan kekhusyuan dan tumaknina, itu yang dituntut dan dikehendaki di dalam sholat. Wa khairul hadi hadi Rasul SAW, sebaik-baik petunjuk Rasul SAW. 11 rakaat na'am, tapi tiru sifatnya, sifat sholat itu. Tadi yang Aisyah katakan, jangan tanya indahnya sholat beliau, tenangnya, panjangnya. Maka diperpanjang bacaannya oleh imam sholat, sehingga orang bisa lebih tadabur. Diperpanjang rukuknya, diperpanjang sujudnya, sehingga memperbanyak doa-doa, terutama waktu itu waktu mustajab, terlebih kalau itu di 10 terakhir Ramadan tadi. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.